Tanggal 19 Mei, 19 tahun lalu, Soeharto menyadari kekuasaannya tinggal seujung kuku, bisa lepas kapanpun, tinggal tunggu waktu. Kala itu situasi negara sudah kacau balau. Kerusuhan merebak di mana-mana, dan ribuan mahasiswa demonstran menduduki gedung MPR-DPR di Senayan, Jakarta. Hari itu, Soeharto memanggil 9 tokoh Islam, Abdurrahman Wahid, Gus Dur, yang saat itu menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, budayawan MH Ainun Najib, Nur Kholis Majid selaku Rektor Universitas Paramadina, Al-Yafya sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ahmad Bagja dan Maruf Amin dari NU, Abdul Malik Fajar dan Sumarsono dari Muhammadiyah. Yusril Ihza Mahendra selaku Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, dan Kiai Haji Holil Baidowi dari Muslimin Indonesia. Kesembilan tokoh Muslim tersebut, selama dua jam lebih, memaparkan situasi terkini saat itu kepada Soeharto, rakyat ingin dia mundur. Dihadapkan pada kenyataan tak terelakkan, Soeharto mengusulkan pembentukan Komite Reformasi dan berencana merombak kabinet. Kabinet Pembangunan 7 akan ia ganti menjadi Kabinet Reformasi. Komite Reformasi akan terdiri dari unsur masyarakat, perguruan tinggi, dan pakar. Mereka bertugas merampungkan penyusunan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Kepartaian, Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, Undang-Undang Anti-Monopoli, dan Undang-Undang Anti-Korupsi. Rencana itu sepintas tampak realistis, sebab reformasilah yang memang diinginkan rakyat. Maka usai pertemuan maraton sepanjang pagi hingga siang itu, Soeharto menggelar konferensi pers, menyatakan tak keberatan untuk mundur dari jabatan presiden. Bagi saya, sebetulnya mundur atau tidak, itu tidak menjadi masalah. Yang perlu kita perhatikan, apakah dengan kemunduran saya kemudian keadaan akan segera bisa diatasi? Saya sebagai presiden, mandataris MPR, akan melaksanakan dan memimpin reformasi nasional secepat mungkin, ujar Soeharto. Pada bagian akhir pidatonya, Soeharto kembali menegaskan bahwa tak menjabat presiden sama sekali bukan soal baginya. Kembali menjadi warga negara biasa tidak kurang terhormat dari presiden, asalkan bisa memberikan pengabdian kepada negara dan bangsa. Jadi, jangan dinilai saya sebagai penghalang. Tidak sama sekali. Semata-mata karena tanggung jawab saya. Niat membentuk komite reformasi yang terlihat realistis itu, hanya menemukan satu kendala yaitu mahasiswa yang menduduki gedung MPR-DPR, tak peduli dengan apapun rencana Soeharto, karena yang mereka inginkan adalah Soeharto mundur, bukan justru ia yang memimpin reformasi terjadi. Respons negatif atas rencana Soeharto menguat ketika sore harinya, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Industri, Ginanjar Kartasasmita, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Muhammad, Bob Hasan, serta Menteri Pendayagunaan BUMN Tanri Abeng, menghadap Soeharto untuk membawa kabar buruk dari sektor ekonomi. Laporan dibuka dengan informasi soal kerusakan jaringan distribusi ekonomi akibat aksi penjarahan dan pembakaran pusat-pusat perbelanjaan oleh massa. Disusul kabar bahwa beberapa peminat saham BUMN menyatakan mundur, dan akhirnya disampaikan bahwa para ekonom senior bereaksi negatif atas rencana pembentukan Komite Reformasi dan Perombakan Kabinet. Kedua hal itu, menurut sejumlah ekonom kawakan Indonesia, merupakan tindakan mengulur-ulur waktu. Keesokannya, 20 Mei 1998, Soeharto ditinggalkan para menterinya. Inilah saat ia memulai masa-masa sunyi seperti yang dahulu dialami Soekarno, saat kekuasaannya diambil alih dan dicabut perlahan oleh Soeharto. Di gedung Bappenas, 14 Menteri Bidang Ekonomi dan Industri menggelar pertemuan, dan sama-sama bersepakat untuk tidak bersedia duduk dalam Komite Reformasi, atau Kabinet Reformasi bentukan Soeharto. Mereka tahu betul, arah angin sudah berubah. Opsi apapun bersama Soeharto bukan lagi pilihan. Orde Baru segera tamat. 14 menteri itu lantas mengirimkan surat kepada Soeharto, yang kemudian dibaca Soeharto dengan perasaan terpukul. Surat itu, pada paragraf pertama, sudah langsung menyatakan secara tersirat bahwa Soeharto harus mundur. Tahu badai telah datang, Soeharto menerima takdirnya. Ia mundur esok harinya, 21 Mei 1998, diiringi gemuruh sukaria ribuan mahasiswa, di gedung MPR DPR. Bangunan itu seperti hendak roboh diguncang ledakan pekik daun yang muncul serentak. Soeharto pun merasa dikhianati. Ia ditinggalkan oleh teman-teman dan mereka yang ia percaya selama ini. Ini melukai perasaannya. Sejumlah 14 menteri yang mundur membuat Soeharto berpikir, mereka tidak memerlukan saya lagi, jadi mereka mencampakkan saya, tulis Yusuf Wanan di dalam bukunya, Menyebak Tabir Orde Baru, Memoir Politik Indonesia 1965-1998. Ke-14 menteri yang meninggalkan Soeharto itu ialah Akbar Tanjung, A.M. Hendro Priyono, Ginanjar Kartasasmita, Gri Susno Hadi Harjono, Haryanto Danutirto, Justika S. Baharsyah, Kuntoro Mangkusubroto, Rahmadi Bambang Sumadijo, Rahardi Ramelan, Subiakto Cakrawardaya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi, Teo Sambuaga, dan Tanri Abeng. Meski Soeharto merasa dikecewakan oleh sikap 14 menteri itu, yang melihat tak ada lagi masa depan bagi pemerintahan Soeharto, cukup wajar mengingat keadaan negara saat itu bergolak tak keruan, dengan sentimen pasar negatif di sana-sini. Yusuf Wanandi lebih lanjut dalam bukunya menyebut, para menteri itu munafik. Secara khusus ia menyoroti Harmoko, mantan Menteri Penerangan Soeharto yang kala itu menjabat Ketua DPR MPR. Ketua DPR MPR Harmoko, beberapa bulan sebelumnya mengatakan setelah safari Ramadan, yaitu lawatan ke daerah-daerah, bahwa rakyat menganggap tidak ada tokoh lain yang dapat memimpin negara ini kecuali Soeharto. Setelah kerusuhan bulan Mei terjadi, ia mengatakan bahwa Soeharto harus pergi karena rakyat menolaknya. Dalam konferensi pers 19 Mei 1998, atau dua hari sebelum kejatuhannya, Soeharto menyinggung soal mereka, sebelum rusuh merebak, menyebut ia masih harus menjabat. Soeharto mengatakan, sebelum ia dilantik menjadi presiden lagi, pada sidang umum MPR Maret 1998, ia sudah bertanya kepada seluruh kekuatan politik, Golkar, PDI, PPP, ABRI, apakah rakyat masih menghendakinya memimpin negara? Apa benar rakyat Indonesia masih percaya pada saya, karena saya sudah 77 tahun? Agar dicek benar-benar daripada semuanya itu. Kalau iya, baiklah, tentu saya terima dengan rasa tanggung jawab. Jadi, saya terima jabatan presiden, bukan karena kedudukannya, tetapi karena tanggung jawab. Lebih-lebih saat kita menghadapi kesulitan akibat berbagai krisis. Rasa-rasanya kalau saya tinggal begitu saja, meninggalkan keadaan yang saya masih harus turut bertanggung jawab. Rekan lain yang dianggap Soeharto berkhianat adalah Habibie. Pada pidato 19 Mei 1998, Soeharto mengungkapkan keraguan untuk menyerahkan jabatan kepada Habibie, wakil presidennya. Jika ia mundur, kata Soeharto, berarti jabatan presiden mesti diserahkan kepada wakil presiden. Apakah ini jalan penyelesaian masalah dan tidak akan timbul masalah lagi? Bagaimana jika nanti wakil presiden juga harus mundur lagi? Kalau begitu terus-menerus, dengan sendirinya, negara dan bangsa akan kacau. Atas ucapan Soeharto itu, Habibie rupanya tak sepakat, dan menyatakannya secara belak-belakan kepada Soeharto. Habibie protes terhadap komentar Soeharto, yang mengatakan Habibie tidak dapat menggantikannya. Padahal kenyataannya, Habibie adalah wakil presiden. Sesuai konstitusi, ia yang harus mengambil alih, apabila presiden berhalangan, tulis Yusuf Wanandi. Pendiri CSIS itu mengatakan, Soeharto merasa dikhianati oleh Harmoko dan Habibie, sehingga dia tidak pernah mau menemui mereka lagi setelah ia turun dari jabatan. Bahkan beberapa tahun berselang, saat kesehatan Soeharto kritis menuju sekarat, Habibie yang menyempatkan diri datang dari Jerman untuk menengoknya di rumah sakit, pada akhirnya tak dapat menjumpainya. seluruh keluarga Soeharto melarang Habibie untuk bertemu Soeharto. Harmoko lebih cerdas untuk tidak datang sama sekali ke rumah sakit. Habibie mengakui penolakan Soeharto bertemu dirinya. Tahun 2015, dalam sebuah wawancara, Habibie menceritakan upaya dia menjenguk Soeharto terpaksa kandas. Saat itu saya dan Buain Un dalam kondisi kurang sehat. Kami terbang dari Jerman untuk menengok Pak Harto yang sakit. Turun pesawat, kami langsung ke RSVP, tak mampir dulu ke rumah. Begitu sampai RSVP, kami tak diizinkan menemui beliau. Saya sudah mencoba, tapi karena tidak bisa, ya sudah. Saya dan Buain Un langsung kembali ke bandara dan terbang lagi ke Jerman, ujar Habibie. Nada getir terdengar saat Habibie bercerita. Ia bahkan tak pergi kemana-mana setibanya di Indonesia, dan malah langsung kembali ke Jerman, karena satu-satunya tujuan ia ke Indonesia ketika itu, ialah menjenguk Soeharto, dan gagal. Saya tetap dan selalu hormat pada Pak Harto, tegas Habibie. Soeharto meninggalkan pemerintahan begitu saja. Setelah ia mundur pada pagi hari 21 Mei 1998, ia pulang ke rumah dan mengumpulkan semua anggota keluarganya. Kita akan menghadapi masa sulit. Persiapkan diri. Ini tidak mudah, kalian harus kuat, demikian tulis Yusuf Wanandi dalam bukunya. Di akhir kekuasaannya, ujar Yusuf Wanandi, Soeharto juga mundur seperti Soekarno. Karakter Soeharto tentu sangat berbeda dari Bung Karno, namun Soeharto juga mundur ketika merasa ada kemungkinan terjadinya pertumpahan darah antara Angkatan Darat, yang sebagian dikendalikan oleh menantunya, Prabowo, dan para mahasiswa. Pada akhirnya, perbedaan di antara kedua presiden ini tidak banyak. Soeharto, akhirnya, menapaki sunyi yang dirasakan Soekarno.